Konsultasi Syariah. Bolehkah berpindah madhab? Pertanyaan. Bolehkah berpindah madhab ketika sholat atau ibadah lainnya? Ini karena pengaruh mulai belajar perbedaan pendapat ulama. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita, secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, ikhtilaf tanawu' atau perbedaan yang bersifat keragaman. Ikhtilaf tanawu' merupakan perbedaan yang bersifat variatif, yang semuanya pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku', bacaan tasyahud, dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Untuk ikhtilaf tanawu', para ulama mengajarkan untuk mengamalkan semuanya agar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tetap lestari. Syekhul Islam mengatakan bahwa ibadah-ibadah yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara beragam dianjurkan agar semua ragam itu diamalkan dan tidak ada satupun yang dimakruhkan. Seperti macam-macam tasyahud atau beberapa redaksi doa iftitah. Majmu' fatwa. Contoh di tempat kita, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Yang terjadi di masyarakat kita, ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Setidaknya ada tiga manfaat ketika kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki banyak ragam secara bergantian. 1. Melestarikan semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita hanya memilih salah satu dan hanya itulah yang diamalkan, bisa jadi sunnah yang lain akan terlupakan. 2. Mempraktekkan semua yang pernah dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengamalkan sunnah yang variatif itu secara bergantian, berarti kita mengamalkan semua yang beliau ajarkan dalam masalah itu. 3. Menghindari potensi konflik. Ketika masing-masing kelompok hanya mengambil salah satu sunnah tertentu, muncul anggapan di masyarakat bahwa masing-masing kelompok memiliki ajaran yang berbeda. Seperti di tempat kita, kalimat tasyahud, At-tahiyyatu lillah, as-salawatu wat-tayyibat, dan seterusnya, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi tertentu. Sementara kalimat tasyahud, At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, diklaim sebagai tasyahudnya organisasi yang lain. Padahal keduanya diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Ikhtilaf tadad, yaitu perbedaan yang saling bertentangan. Itulah perbedaan antara madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudu ataukah tidak? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. 1. Syafi'iyah menyatakan, menyentuh wanita yang bukan mahram membatalkan wudu. 2. Hanafiyah menyatakan, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. 3. Hambali dan Malikiyah menyatakan, menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat, dan jika tanpa syahwat tidak batal wudu. Dan ketiga pendapat ini saling bertentangan, dan tidak mungkin dikompromikan. Contoh yang lain, mengenai mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. 1. Jumhur ulama berpendapat basmalah dibaca pelan ketika sholat jahriyah. 2. Syafi'iyah berpendapat basmalah dibaca keras ketika sholat jahriyah. Dan kedua pendapat ini saling bertentangan sehingga tidak mungkin dikompromikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut. Benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun dilihat dari sisi hasil bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun ijtihadnya salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika seorang hakim berijtihad, lalu dia benar, maka dia berhak mendapat dua pahala. Namun ketika dia berijtihad, lalu dia salah, maka dia mendapat satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Allah tetap memberikan nilai untuk usaha ijtihadnya, meskipun hasilnya salah. Artinya, usahanya dibenarkan selama diiringi dengan semangat takwa. Syekhul Islam menjelaskan hal ini dalam Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Masyarakat berbeda pendapat apakah semua mujtahid itu benar, ataukah kebenaran hanya satu. Kesimpulannya, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah benar karena mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka semua mujtahid bertakwa kepada Allah semampu mereka. Sehingga mereka adalah orang yang sedang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak akan membebani jiwa melebihi kemampuannya. Sementara mujtahid ini kesulitan untuk mengetahui kebenaran dalam masalah yang dipelajari, sehingga kewajiban itu gugur darinya. Beliau melanjutkan, jika yang dimaksud benar dalam hal ini adalah orang yang mengetahui hukum Allah untuk kasus yang dipelajari, maka mujtahid yang benar hanya satu. Karena kebenaran dalam setiap perkara hanya satu. Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah. Kebenaran itu datang dari Allah, sehingga tidak mungkin kebenaran itu saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Karena wahyu Allah tidak mungkin saling bertentangan. Dan bagian dari usaha bertakwa kepada Allah dalam masalah khilafiyah adalah berusaha mencari pendapat yang lebih mendekati kebenaran dengan diiringi semangat takwa sesuai kemampuannya. Selanjutnya, bolehkah kita pindah madhab dalam satu amalan tertentu? Syekhul Islam pernah diminta memberikan penjelasan mengenai pernyataan Najmuddin bin Hamdan. Siapa yang telah komitmen dengan madhab tertentu, dia tidak boleh bertindak menyalahi madhabnya tanpa dalil, atau taklid kepada madhab lain atau uzur lainnya. Jawaban Syekhul Islam, ada dua makna dari pernyataan ini. Pertama, bahwa orang yang komitmen dengan madhab tertentu, kemudian dia melakukan amalan yang bertentangan dengan madhab itu, bukan karena taklid kepada ulama lain yang mengajarnya, atau kesimpulan dari dalil yang bertentangan dengan madhabnya, dan tidak ada udzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan komitmen dia, berarti orang ini hanya mengikuti hawa nafsu. Beramal tanpa ijtihad atau taklid kepada ulama, melakukan yang haram tanpa udzur syar'i, sehingga orang ini melakukan kemungkaran. Inilah makna pernyataan Syekh Najmuddin. Imam Ahmad dan yang lainnya menegaskan bahwa siapapun tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib atau haram, kemudian dia tiba-tiba meyakini itu bukan wajib atau haram hanya karena hawa nafsunya. Beliau melanjutkan, namun ketika orang itu mengetahui pendapat A lebih kuat dibandingkan pendapat B, baik berdasarkan dalil yang lebih rinci yang dia ketahui, atau dia melihat ada orang yang lebih paham dalam masalah ini, dan dia lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggalkan pendapat madhabnya dan beralih ke pendapat yang lain karena alasan di atas, maka dibolehkan, bahkan wajib. Imam Ahmad telah menegaskan hal ini. Majmu' Fatawa. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu, namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Demikian, Allahu A'lam.